بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin berkenaan tentang keajaiban hati, yang di sana ada beberapa pasal. Kita baru jelaskan tentang pasal yang pertama di dalam kitab ini, yaitu tempat-tempat di mana setan bisa masuk ke dalam hati manusia. Telah disebutkan bahwasannya hati manusia itu ibarat benteng, dan benteng itu punya pintu-pintu, ada yang besar dan yang kecil. Dan demikianlah hati, mempunyai pintu-pintu masuknya setan ke dalam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Dan disebutkan di sini, yaitu pintu-pintu yang terbesarnya. Dan sudah kita sebutkan beberapa pintu, di mana pintu-pintu ini dijelaskan oleh beliau adalah sifat-sifat manusia itu sendiri. Ketika ada sifat-sifat itu pada diri seseorang, maka setan akan mudah untuk masuk dan menguasai hati kita. Untuk murojaah, yang pertama pintu itu adalah hasad dan hirs. Yang kedua adalah marah al-ghadab. Ya, asy-syahwah al-nafsu. Kemudian juga yang berikutnya mencintai hubbut tazyin. Mencintai menghias-hiasi rumah, baju dan perabotan rumah. Yang berikutnya adalah terlampau kenyang. Nah, yang berikutnya adalah tamak. Ya, menginginkan serakah yang ada pada manusia. Yang berikutnya adalah tergesa-gesa dan meninggalkan tasabbut. Yang berikutnya adalah hubul mal, cinta harta. Yang berikutnya adalah hamlul awam, menyeret membawa orang-orang awam untuk ta'asub kepada mazhab. Kemudian pintu berikutnya adalah membawa orang-orang awam untuk memikirkan tentang ya zat Allah dan sifatnya. Ya, tentunya dengan perkara yang tidak sampai pada akal mereka. Kemudian yang terakhir adalah su'udzon kepada sesama muslim. Nah, yang seluruhnya adalah merupakan sifat-sifat diri kita sendiri. Ketika ada sifat-sifat itu pada diri kita, maka syaitan akan mudah untuk menguasainya. Maka untuk itu, kita sebagai seorang talabatul ilmi selalu menintrospeksi di saat kita sebelum tidur, adakah sifat-sifat yang nantinya syaitan akan muncul, ya, masuk ke dalam hati kita. Karena ini akan berpengaruh kepada perangai kita kelak. Ketika kita menjadi da'i, ketika kita terjun ke masyarakat, akan berpengaruh. Mumpung kita masih di dalam lingkungan belajar, nah senantiasa kita untuk menintrospeksi. Nah, agar kita selamat dari masuknya syaitan ke dalam hati kita. Seorang yang dia tidak mengenal asyar kejelekan yang ada pada dirinya, dia khawatirkan dia akan terjatuh kepada kejelekan itu. Yang intinya adalah seorang yang selamat, dia tahu kadar jati dirinya. Dia akan selamat. Seorang yang dia celaka, binasa, dia tidak mengerti tentang jati dirinya sendiri. Sehingga dia akan jauh dari Allah. Jauh dari mengenal Allah. Seperti yang Ibnu Qayyim katakan, ta'arrafa nafsaka, ta'arrafa rabbak. Ketika engkau mengenali dirimu, maka kamu akan mengenali siapa Rabbmu. Selanjutnya, nah, kata beliau, Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, idza quli'at min al-qalbi usul, usul hadhihi sifah, baqa lisyaitan bilqalb likhattarat wajtiyazat min ghairi istiqrar. Ketika terlepas hati itu dari pokok-pokok sifat ini, sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi, maka setan tetap akan datang kepada hati tersebut dengan khattarat, dengan bisikan-bisikan, betikan-betikan. Ya, tapi dia tidak bisa istiqrar, tidak bisa menetap. Walaupun kita selamat dari sifat-sifat itu, tetap setan akan berusaha untuk membuka pintu itu. Yang namanya maling yang mobilisasinya kuat, datang lagi. Kan begitu. Kotrek-kotrek pintunya. Seperti itu. Maka setan pun demikian. Wah, ini hatinya kuat. Ya datang lagi ke situ, dibuka, dikotrek-kotrek. Nah, bisikan bayangan-bayangan. Nah, wa yamna'uhum min dhalika dzikrullah ta'ala. Maka untuk mencegah itu semua, agar setan dia tidak memberikan bisikan-bisikan, betikan-betikan di dalam hati, maka dengan zikir kepada Allah akan terhalang, setan akan terhalang. Wa amaratul qalbi bittaqwa, dan memakmurkan, menghidupkan hati itu dengan ketakwaan kepada Allah. Itu pasti. Ketika enggak ada pintu-pintunya, enggak ada hasad, wala hirs, enggak cinta dunia, kita rajin taat kepada Allah, tapi setan terus datang memberikan bisikan-bisikan. Nanti melalui pandangan, iya. Ketika melihat, mendengar, itu di antaranya bisikan-bisikan setan itu. Kalau induk menghidupkan syahwat, tadi di antaranya kan syahwat. Adanya pandangan-pandangan, apalagi lagi balik. Lihat pandangan-pandangan, gambar-gambar yang seronok, yang lainnya. Maka harus dihindari. Dengan zikir kepada Allah. Ketika ingat, astagfirullah. Ini kan gak boleh. Seperti itu, terus. Ketika ada rayuan-rayuan, bisikan-bisikan. Nah, enggak anak tetap mau belajar. Ketika melihat anak-anak yang Masya Allah seakan-akan bebas di luar. enggak ada ikatan sekolah, enggak ada ikatan ini, seperti antum ketahui dilihat di ketika antum liburan. Ditahan dengan dimakmurkan ketakwaan kepada Allah. Ingat, ini hanya hidup hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini saya untuk talabatul ilmi. Saya harus sabar. Seperti itu. Terus maka dengan zikir kepada Allah akan hilang al-hattarat tadi, bisikan-bisikan tadi. Di dalam kitab yang lainnya disebutkan dalam Ighasatul Lahfan. Iya. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, dan demikianlah bala tentara syayatin, jundunus syayatin, wa jundul malaikah, tentara syaitan para malaikat, setiap hari akan seperti itu. Mana yang paling kuat, maka dialah yang akan menguasai. Maka ketika kita lemah, dan kekuatan jundunus syaitan mulai menguat, kita terbawa, kayaknya coba dikit ah. Seperti itu. Kayaknya asyik. Asyik. Pinjam motor. Enggak di pondok ini misalnya. Iya. Enggak ada yang lihat. Iya. Lupa. Kenapa? Karena enggak dimakmurkan dengan takwa. Dia lupa Allah Maha Melihat. Nah, iya. Ustaz-ustaz kan enggak lihat. Dia naik motor. Ya asyik ya. Iya asyik. Nah, padahal ada. Ketika jalan, ada angin yang lewat. Tadi ana lihat santri ini, di Tambun atau di sini, di Bojong, ini, main-main. Allah akan memberitahu. Iya. Orang yang dia lupa ketakwaannya menganggap enggak ada yang lihat. Allah kasih tahu, perlihatkan. Ini si Pulan. Naik motor-motoran, gini. Itu sedikit mengarah kepada syahwat. Padahal kan dilarang di pondok. Ah itu kan bukan aturan syariat. Wah udah pinter dia. Udah mulai hawa nafsunya bercokol. Wah setan seneng. Tadinya kan cuma hawa nafsu saja. Wah gak ada yang lihat. Yuk main muter-muter. Iya gak ada yang lihat. Hilang ketakwaannya. Lupa Allah Maha Melihat. Terus ketika ada nanti ketahuan. Ah itu kan aturan pondok aja. Wah udah itu sudah hawa nafsu. Al hawa mulai muncul. Wah setan seneng. Ya terus. Ujian dengan pandangan tadi. Maka kata beliau, yamna'uhu min dzalika dzikrullah taala. Yang bisa mencegahnya adalah zikir kepada Allah. Wa imaratul qabl bitaqwa, dan menghidupkan memakmurkan hati itu dengan ketakwaan kepada Allah. Wa mithlu syaitan kamatsali qalbi ja'in yaqrabu minka wa in lam yakun baina yadayka lahmun wa khubzun fa innahu yanjajar bi an taqula lahu akhsha. Kata beliau, permisalan setan itu seperti permisalan seekor anjing yang lapar, yang sedang kelaparan, yang mendekati kamu. Ya, bayangkan anjing itu kalau lapar bagaimana? Mendekatin kamu. Digonggong, huh, begitu kan? Dia minta makan. Wa illam yakun baina yadayka lahmun wa khubzun, kalau kamu enggak punya ya daging atau roti, maka sesungguhnya dia itu bisa diusir. Hush, akhsyah. Bisa diusir. Pergi dia. Karena kamu enggak punya daging, tidak punya roti. Wa in kana baina yadayka syai'un min dhalika wa huwa ja'un, lam yandarfa'anka bimujarat kalam. Akan tetapi ketika kamu memiliki sesuatu dari itu tadi, daging atau roti, dalam keadaan si anjing ini lapar, tetap dia akan menggonggong. Ya kan? Tetap dia akan mendekati kamu. Dan tidak bisa dihalau hanya sekedar apa? Dengan ucapan. Ya, di situ ada daging. Di hadapan kamu punya daging, ada roti. Dia pasti itu datang lagi. Nah, anjing yang lapar gimana sih? Bisa-bisa antumnya digigit kalau enggak dikasih. Wa kadzalika qalbul khali'an quwwatisyaitan. Maka demikian pula hati yang kosong dari kekuatan syaitan itu akan bisa dihalau hanya sekedar dengan zikir kepada Allah. Ya kan? Berarti enggak ada bahan syaitan untuk masuk. Bisa dengan zikir kepada Allah. Naam. Wa ammal qalbu alladhi ghalaba 'alal hawa. Ini dia. Adapun hati yang dikalahkan dengan hawa nafsu. Fa innahu yanfa'u dzikru ila hawashi. Maka sesungguhnya zikir itu bisa menolak dia. Naam. Tentunya dengan disertai menghindar darinya. Lari darinya, jangan mendekat. Fala yatamakkan dzikru min suwaida'il qalbi. Akan tetapi zikir itu tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Iya, kalau hatinya suwaida qalbi, lemah. Nah, adanya hawa nafsu enggak bakal bisa. Pasti nanti oh iya enggak boleh, nanti datang lagi. Oh iya enggak boleh, datang. Suka begitu enggak? Maka perhatikan ketika antum ingin mengetahui realnya atau benar nggak sih apa yang dijelaskan oleh beliau, buktikan sendiri. Nanti beliau kasih contoh di antara buktinya. Bisa kita buktikan di kehidupan kita. Ketika kita ingin sesuatu, contohlah, apa sih yang diinginkan anak santri zaman sekarang? HP, naik motor. Apalagi. Nah, kalau ada di dalam hati antum kecenderungan itu, hati-hati. Berarti ada selah bagi setan untuk masuk ke dalam. Nah, akan masuk menyelinap. Entah ketika iman itu menurun. Ini sekarang lagi semangat. Semangat belajar, Masya Allah. Nanti suatu saat, namanya seseorang itu pasti ada futurnya. Futur. Makanya dinasihatkan oleh Rasulullah SAW ketika kita putur apa? Melakukan ketaatan yang lainnya. Belajar sama ini, aduh Masya Allah, bosan. Lakukan ketaatan yang lainnya. Nah, pasti seperti itu. Ketika lemahnya itulah, detik-detik itulah diuji. Nah, ketika di rumah, Abi enggak ada, Umi enggak ada, tergeletak HP di situ. Wah, apalagi online misalnya. Kalau ada kecenderungan, habis antum. Iya, masuk setan antum mudah. Ada teman di sekitarnya, yuk main yuk. Atau ketika hari raya kemarin, ayo nih Masya Allah pandemi udah mulai kendor nih, udah mulai. Itulah godaan-godaan. Ketika hati lemah, maka tidak bisa ditolak dengan hanya dengan zikir. Tapi harus menghindar. Harus jauh. Fayastakfiru syaitan fi suwaida. Maka syaitan akan bercokol. Suwaida itu kalau di kitab Qomus, itu empedu, biji hati. Yang menyaring apa? Kalau ada racun, dia masuk ke situ. Kalau ada lemak yang berlebihan, dia semproti apa lemak itu supaya hancur. Itu fungsinya kalau fisik uji hati. Tapi setan yang bercokol ketika hati itu lemah. Di mana? Di biji hati itu tadi. Kalau ada kesempatan masuk, dia akan masuk. Seperti itu. Sehingga hati itu menghitam, kemudian menguasainya. Wa'lam, kata beliau, annahu qad afa an hadithi, atau sebelumnya, fa'idha aratta masdaqu dhalik, fata'ammal hadha fi salatika. Apabila engkau ingin mencari kebenaran apa yang sudah dijelaskan tadi, maka perhatikanlah hal ini di dalam salatmu. Wanzur ila syaitana kaifa, atau syaitani kaifa yuhadditsu qalbuka fi misli dzalikal mawatin bi dzikri syauq wa hisabil muamilin wa tadbir amri dunya. Perhatikanlah syaitan bagaimana dia berbicara di dalam hatimu. Iya, pada tempat-tempat ini disebutkan ingat sesuatu, syauq itu maksudnya rindu sesuatu. Makanya ketika kita mau makan, ya sudah dihidangkan, mau menyuap, udah azan, suruh dimakan dulu. Kenapa? Karena akan ingat. Aduh, jangan-jangan nanti rendangnya dimakan si kucing. Gitu. Ya kan? Atau sesuatu amalan yang dia sedikit lagi selesai. Iya. Udah azan. Nanti akan ingat. Selesaiin sebentar. Iya. Jangan sampai teringat, selesai. Dah. Tinggalkan. Atau kadang, tadi uang anak simpen di mana ya? Diingatkan oleh setan, tadi uang kamu tuh di sana, tadi tuh jam kamu tuh di situ, tadi kamu wudu, terus jamnya tadi ketinggalan di tembok. Pernah begitu enggak? Perhatikan pada sholat kita itu. Nah, atau juga masalah pelajaran, akan ingat. Tadi anda enggak bisa ditanya. Oh iya, jawabannya itu di dalam sholat, bayangkan. Diingatkan oleh setan. Dan mengingat-ingat yang lainnya. Wa hisabul muamilin, atau menghitung-hitung pekerjaan. Ya, ini sebagai contohnya. Lagi sholat, ingat. Aduh, utang anak belum bayar. Ditutung, gini sekian, untungnya sekian. Itu kalau pedagang. Ya. Kalau antum suka dagang, pasti ingat. Nih, tadi garam kayaknya ada yang hilang satu. Dihitung-hitung tadi. Seperti itu. Nah, atau yang suka masak, ya Allah, tadi belum digaremin. Iya, lupa. Nanti bagaimana tuh ya? Seperti diingatkan macam-macam lah. Itu tergantung apa? Tergantung apa yang kita lakoni. Kalau kita ketika sholat kita melakoninya masih merindukan hal itu, masih menghitung-hitung perkara itu, setan akan mudah untuk masuk menggoda-godanya. Nah. Wa tadbiri amrul dunia, dan juga dalam mengatur urusan dunia secara umum. Perhatikan kata beliau, kalau kita ingin tahu kebenaran apa yang telah disebutkan oleh beliau, ya, perhatikanlah setan akan berbicara di hatimu, ya, di pada tempat-tempat tersebut. Disebutkan sesuatu yang kita inginkan, dan juga menghitung-hitung pekerjaan atau urusan-urusan dunia yang lainnya. Nah, yang kadangnya tadi kita udah lupa ketika di salat, ingat, ya kan? Itu dia. Berarti setan itu membisik-bisikkan dalam diri kita. Wa'lam annahu qad 'afa 'an hadithi nafsi wa yadkhulu fi dhalika ma hamamta bih. Ketahuilah sesungguhnya sungguh akan selamat dari pembicaraan jiwa. Ya, hati itu kadang berbicara, ya kan? Masa sih hati berbicara? Iya, diri kita itu pasti bicara. Ketika kamu merenung begini, dalam hati tapi, ya, menilai sesuatu, ngantuk melulu, taklim ngantuk melulu. Di dalam hati tapi kita perhatikan. Atau antum kadang senyum sendirian, tiba-tiba senyum. Itu dari mana bicaranya coba? Enggak ada yang ngajak bicara antum. Itu di dalam hati. Atau kadang antum sedih sendiri. Ya, itu namanya hadithun nafs. Kadang-kadang antum sedih sendiri. Kenapa antum? Enggak bisa dibohongi. Bisa dilihat dengan lisanul hal. Nah, atau lagi uang enggak dikirim-kirim. Kapan datang Abi? Gitu ya. Kelihatan. Nah. Atau antum sedang melanggar misalnya. Tadi naik motor. Ketahuan. Takut. Begitu ya. Aduh, nanti ketahuan nih. Nanti ditegur nih. Tiba-tiba. Antum. Udah kaget ya. Nah, itu. Itu mesti ada pembicaraan di jiwa itu pasti ada. Nah, kadang dia akan selamat dari bisikan jiwa atau pembicaraan jiwa. Wa yadkhulu fi dzalika ma hamamta bih. Masuk ke dalam hal itu, ke dalam pembicaraan jiwa adalah apa yang kamu cita-citakan. Wa man taraka dzalika khaufan minallahi ta'ala wa nadam 'ala himmihi atau hammihi katabat lahu hasanah. Barang siapa yang dia bisa meninggalkan hal tersebut, dia hilangkan dia ketika salat itu, dia enggak ada pembicaraan karena takut kepada Allah dan menyesali apa yang ia inginkan di dalam hatinya tadi ketika salat. Ya, ini kita berbicara ketika salat. Naam. Maka akan dicatat bagi dia satu kebaikan. Wa in tarakahu li'aiq rajauna lahul musamaha. Kalau dia meninggalkannya, ya, karena untuk menghindari agar tidak diganggu, lagi sholat. Mudah-mudahan kita harapkan dia dapat apa ampunan dari Allah, udzur dari Allah, toleransi dari Allah. Kecuali dia betul-betul menginginkannya, berbicara di hati nanti. Iya, itu hammam. Kalau seorang dia selamat dari pembicaraan jiwa, nanti ada sesuatu lagi, yaitu al-hamam, keinginan. Nah, kalau keinginan ini bisa dia hindari, misalnya menginginkan sesuatu yang jelek, nah, maka dicatat pada dia satu kebaikan. Tapi kalau dia meninggalkannya bukan karena Allah, ya, dia mesti rindu, pingin, tapi dia tinggalkan. Nah, karena takut yang lainnya. Mudah-mudahan dia mendapatkan toleransi. Dan ini dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tentunya seseorang yang ketika dia menginginkan satu kejelekan kemudian meninggalkannya bukan karena Allah, dia tidak dapat pahala. Iya, dia tidak dapat pahala. Misal seorang ingin mencuri sesuatu, mencuri jambu atau mencuri jam, dia enggak jadi. Dia sudah berniat, berkeinginan. Dia mau ambil enggak jadi. Kenapa? Karena ada yang lihat orang lain. Bukan karena Allah, dia tidak dapat pahala. Itu diantaranya dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nah, kecuali dengan dia azam, betul-betul ingin melakukannya dengan azam yang kuat, tapi dia terhalang, tetap dia dapat dosa. Seperti tadi, dia ingin mencuri, betul-betul ingin mencuri itu, tapi dia terhalang, misalnya ada jambu, nggak ada tangga, nggak ada bambu untuk pengambilnya, tetap dia dapat dosa. Karena dia sudah berazab. Bukan hammam lagi. Maka dia berdosa. Wa innal azma 'alal khathiyah khathiah, kata beliau. Karena sesungguhnya kalau sudah berazam di atas kesalahan, tetap dia dikatakan salah. Apa dalilnya? Bidalili qawli sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani. Naam. Bisaifihima. Ini termasuk di sholat maupun di luar sholat tentunya ya. Kalau hammam, kalau sudah ada keinginan. Tadi sebagaimana sudah disebutkan. Tapi kalau sudah dia berazam. Ya, sudah berazam. Maka dia dapat dosa. Dalilnya ini. Idza taqal muslimani bisaifihima. Falqatil wal maqtul finnar. Kila fama balul maqtul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang muslim saling bertemu, berjumpa dengan pedang keduanya, maka yang membunuh dan yang terbunuh dia di dalam neraka. Dikatakan fama balul maqtul, kok bisa yang terbunuh masuk neraka juga? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena sesungguhnya dia haris, berkeinginan. Haris itu al-ajam. Berkeinginan kuat untuk membunuh temannya, tetapi takdir ya lain, dia yang terbunuh. Justru dia yang terbunuh. Maka al-qatil wa matul finnar. Ini kalau sudah berazam, dia tetap mendapatkan dosa. Wa kaifa la taqal mu'akhidah bil azam wal a'mal bin niyat wa halil kibru war riya wal ujub illa umurul batinah. Walau anna insanan ra'a ala firashihi ajnabiyya dhannaha zawjatuh lam ya'sam biwatniha wala ra'a zawjatah wa dhannuhu ajnabiyya athimun biwata'iha wa qulu hadha muta'alliq bi'aqdil qalb. Bagaimana tidak dia disiksa karena azam? Karena amalan itu dengan niat. Apakah kesombongan, riya dan ujub? Bukankah karena perkara-perkara batin? Iya, perkara-perkara batin. Maka dinilai dengan niatnya dia. Seperti dicontohkan oleh beliau di sini. Kalau seseorang melihat di tempat tidurnya ajnabiyah, dia menyangka itu adalah istrinya. Bisa enggak? Bisa terjadi. Ini masalah fikih ya. Bisa terjadi. Bisa enggak? Bisa terjadi. Iya. Yeah. Kalau zaman dulu apalagi? Enggak ada lampu dan yang lainnya. Zaman sekarang bisa enggak? Bisa saja terjadi. Bisa. Nah. Tentunya dengan lihat, oh itu istri saya. Bukan dia tahu, oh ini bukan istri saya. Ah, enggak, ana niatkan ini bukan istri saya. Enggak boleh kayak gitu. Kalau itu sudah kelihatan adanya azam, ya kan? Dia memang melihat itu bukan istrinya, itu istrinya. Padahal bukan. Nah. Maka dia tidak berdosa ketika dia berhubungan dengannya. Kenapa? Karena dia melihatnya bukan istrinya. Istrinya, karena dia itu adalah menyangka melihat itu istrinya. Nah, begitu juga kalau seandainya dia melihat istrinya dan dia menyangka itu adalah ajnabiyah, dia dosa. Nah, ketika berhubungan dengannya. Karena dia berkeyakinan itu bukan istrinya. Nah, itu dia. Masya Allah, ini harus pemahamannya harus ini ya, harus cerdas. Yang enggak paham harus tanya kepada yang paham. Mudahnya begini saja. Makanan. Antum melihat, kalau antum melihat ini adalah makanan bukan milik antum, iya, bukan milik antum, iya, antum makan dosa. Kenapa? Karena antum tahu itu bukan milik antum. Kalau makanan itu antum makan, antum menyangka ini milik anak, begitu. Antum makan ternyata bukan milik antum. Dosa enggak? Enggak dosa. Nah, karena antum yakin itu adalah milik antum. Padahal ada yang lihat itu bukan milik antum, itu milik siptan. Ya, nah udah makan. Gimana? Ini milik antum, ya sudah, milik antum kasih ke teman antum. Enggak dosa. Karena antum enggak tahu. Karena antum yakin itu adalah milik antum. Itulah contoh yang lain dari permasalahan ini. Wa qulu hadza mutaliq bi aqdil qalbi, dan itu dan semuanya itu berkaitan dengan keyakinan di dalam hati. Nah, ya, sesuai dengan keyakinan di dalam hati. Kita bisa menilai kok keyakinan hati kita itu. Kita bisa menilai hati kita ragu-ragu, misalnya ada barang. Antum lihat, mirip punya anak nih, tapi ini bukan. Kalau ragu seperti itu bagaimana? Ya tinggalkan. Dak ma yaribuka ila mala yaribuk. Selesai. Kemudian ada barang. Ah, ini aku punya anak nih. Punya anak nih, yakin nih. Enggak ada namanya, enggak ada ininya, ini yakin punya anak. Antum? Dosa enggak? Enggak dosa. Sampai adanya al-bayan, penjelasan, itu bukan milik antum. Itu milik anak. Enggak, ini milik anak. Buktikan, ada bukti. Oh iya. Selesai masalahnya. Nah, kita akan tahu keyakinan hati kita itu. Ah, ini bukan milik anak. Padahal itu milik antum. Kita bisa yakin ketika ada apa? Ada penjelasan. Itu milik antum. Ana lihat, oh ya sudah, ini milik anak. Kita bisa menilai keyakinan di dalam hati kita sesungguhnya. Kapan kita ragu, kapan kita ketika digoda oleh setan was-was, kapan kita sedang futur, kapan kita semangat, maka ketika kita paham tentang masalah ini, maka kita akan selamat dari berbagai macam godaan-godaan syaitan. Fatanabbah wa tafa' fata'ammal. Ya, perhatikan dan renungi. Ya, maka kalian antum akan, kita akan selamat daripada godaan-godaan syaitan. Nah, wallahu a'lam. So, nanti kita lanjutkan pada pasal yang berikutnya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tafadhalu.